segar sentiasa ia dalam ingatan. Cinta yang ku lafaz bukanlah cinta gurauan, kasih yang ku damba bukanlah kasih gawan. Seikhlas hatiku semaikan benih kasih kekal bersinar dalam keredoan. Kau umpama mutiara di tengah lautan, bak bidadari yang menghiasi hidupku bersama sama ikatan penuh keikhlasan. Moga harumannya kan kekal bersama keimanan, menyegari ruangan hati kesyanduan. Ku dambakan padamu sebuah kasih dan sayang yang lahir dari hati yang ku janjikan setia ku hanya untuk